Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah horor saya ketika saya tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Dulu sekitar tahun 2008, saya kuliah, kerja, dan kos di Samarinda. Saya punya pacar dan dia juga kerja dan ngekos di Samarinda juga. Kalau saya asalnya dari Balikpapan, kalau pacar saya asalnya dari Muara Jawa. Nah, suatu hari pacar saya ngajakin untuk main ke rumah dia yang di Muara Jawa. Singkat cerita, kita pergi siang-siang ke rumah dia yang di Muara Jawa. Nah, kalau naik motor ke Muara Jawa itu dari Samarinda perjalanan sekitar 2 jam lah ya. Dan itu ngelewatin beberapa daerah kecamatan-kecamatan kecil gitu. Baru sampailah kita di Kecamatan Muara Jawa. Nah, sejam perjalanan, masuklah kita ke kecamatan yang namanya Kecamatan Sanga-Sanga. Nah, di Kecamatan Sanga-Sanga itu ada gerbang kecil, terus kanan-kiri itu udah hutan lebat ya. Jadi, kalau sebelumnya kita ngelewatin kecamatan-kecamatan masih ada rumah-rumahnya, waktu masuk ke Kecamatan Sanga-Sanga itu udah mulai hutan lebat, maksudnya udah mulai jarang ada penduduk gitu. Karena memang Sanga-Sanga itu daerah pertambangan minyak dan batu bara. Jadi penduduknya memang tidak terlalu banyak. Nah, waktu masuk ke gerbang, kita mulailah disambut angin sepoi-sepoi hutan, terus padang ilalang. Karena terus setelah padang ilalang ada hutan-hutan, dan hutan-hutannya lumayan lebat ya. Jadi memang benar-benar hutan asli, hutan yang benar-benar rapet. Memang hutan, bukan kebon gitu, bukan. Nah, waktu naik motor, sekilas di dalam hutan itu saya ngelihat kayak ada binatang kayak monyet, tapi dia tinggi besar, terus berburu lari gitu, kayak ngikutin gitu. Terus lari gitu ngikutin motor sampai waktu masuk ke gerbangnya kan ada ya gerbang ini, gerbang dari batu bata gitu, hilang. Terus saya ngomong dong ke pacar saya, tadi kayak ada nggak tahu orang apa ya, soalnya kayak monyet itu berbulu terus lari. Terus kata pacar saya gini, ah masa sih, nggak apa, cuman saya lihat aja kali, atau mungkin memang beneran monyet kayak lagi lari. Nggak, masa ya monyet segede itu, saya pikir gitu. Masa nggak mungkin monyet gitu, maksudnya nggak masuk akal banget kalau itu monyet, karena itu besar dan kayak manusia. Ya udah, terus karena waktu itu lagi di motor kan, jadi kalau mau ngobrol agak susah tuh. Ya udah, saya juga nggak terlalu lanjutin ceritanya. Terus jalan, masih hutan sampai akhirnya lewatin jembatan, sungai, masuklah ke daerah Muara Sanga-Sanga. Muara Jawa. Masuk, terus kita sampai di rumahnya. Terus saya cerita lagi dong, saya masih penasaran kan, saya cerita lagi ke dia, terus ada orang tuanya juga. Terus orang tuanya cerita, oh biasa, memang ada penghuninya hutan Kalimantan itu. Penghuninya tuh memang menyerupai monyet, tapi dia badannya seperti manusia. Mungkin kalau di luar negeri namanya Bigfoot kali ya. Kalau di Kalimantan saya lupa namanya apa, disebutin apa gitu, saya lupa. Saya pikir, oh ya udah mungkin benar kali ya. Saya nggak terlalu ngambil pikir juga, mungkin benar atau mungkin memang sayanya saya lihat, tapi saya yakin tuh jelas banget gitu. Karena itu siang, jadi kalau ada yang lari dalam hutan, apalagi jaraknya deket dengan jalan, kayaknya ya nggak mungkin saya lihat. Ya udah, itu pengalaman pertama saya ke sana. Kedua kali, ketiga kali nggak ada masalah. Saya ke rumah orang tua pacar saya, nggak ada masalah, nggak pernah ngeliat apa-apa lagi. Sampai suatu hari kakak pacar saya itu mau menikah, dan orang tua pacar saya nyuruh saya untuk ikut datang, tapi nginep di sana. Jadi kita disuruh pergi malam ke sana karena acaranya besok pagi sampai sore. Jadi kita disuruhnya perginya malam, karena kalau perginya pagi-pagi banget takutnya terlalu capek ataupun nggak keburu, nggak persiapannya nggak keburu atau ya gitulah. Jadi kita disuruh perginya malam sehari sebelum acara. Ya udah, jadi kita siap-siap pergi setelah maghrib, saat itu malam-malam, pergi menggunakan motor lagi. Nah, sampailah kita di gerbang Sanga-Sanga itu lagi. Nyampe gerbang Sanga-Sanga, kebetulan dari arah depan motor itu ada mobil. Jadi kan lampu sorotnya mobil itu kena ke padang ilalang dan hutan-hutan itu kan. Pas nyorot ke padang ilalang, tiba-tiba, nah saya ngeliat sosok hitam. Saya nggak tahu itu apa. Sosok hitam, tinggi, terus matanya ngeluarin cahaya. Dan waktu saya ngelewat di depan dia pas, mulailah kayak kecium bau wangi. Saya nggak tahu itu wangi apa ya, tapi sekilas kayak kecium bau wangi banget. Sampai mobil itu berpapasan dengan motor saya, sampai ngelewatin, saya masih ngeliatin tuh sosok itu, karena jelas banget dia kena lampu sorot mobil tadi. Saya pikir masa ada orang lagi berdiri di situ atau gimana. Saya langsung pikirnya masa itu setan atau apa ya. Ya udahlah, ya udah nggak apa-apa, ini malam, wajar, main juga di tengah hutan. Ya udah, buat pengalaman aja. Udah, kita sampai. Waktu itu saya bukan takut sih ya, saya mikirnya saya belum mau cerita ke siapapun waktu itu, karena ini momennya kan momen bahagia, acara pernikahan kakak pacar saya. Jadi saya gak mau rusak dengan cerita-cerita serem. Terus besoknya acara berlangsung, terus ya udah beres sampai sore. Pulanglah saya sama pacar saya, langsung pulang karena memang besok kan ada pekerjaan lagi, terus ada kuliah lagi. Jadi kita nggak mau lama-lama di sana. Kita pulang sore, waktu itu kita pulang sore. Pulang pas ngelewat keluar lagi dari gerbang Sanga-Sanga itu, tiba-tiba ramai orang, ada polisi, ada kerumunan orang lah, rame. Saya waktu itu mikirnya mungkin ada kecelakaan karena ada polisi juga kan. Terus polisi itu sama warga ngerubungin padang ilalang yang tadi malam, yang semalamnya saya lihat ada sosok makhluk di situ. Cuman saya nggak mikir langsung jauh ya, maksudnya nggak mikir langsung ada hubungannya, ada sangkut pautnya. Saya mikirnya waktu itu mungkin ada kecelakaan, karena biasa lintas daerah seperti itu kan suka ada yang ngebut kendaraan, jadi mungkin kan untuk terjadinya kecelakaan. Jadi saya pikir ya udahlah, mungkin kecelakaan, nggak mau terlalu tahu. Terus kita pulang ke kos masing-masing. Saat saya pulang, teman-teman kos saya tiba-tiba merhubungin saya dengan berbagai pertanyaan. Saya nggak ngeh kenapa tiba-tiba mereka nanya gini, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kenapa emang? Tadi kamu kemana? Bukannya mau ke rumah pacar kamu? Iya, emang kenapa? Enggak, soalnya tadi kata anak-anak di kecamatan Sanga-Sanga ada kuburan tua. Kuburan tua gimana? Iya, jadi katanya ditemukan kuburan tua gitu di situ. Soalnya tadi ramai anak-anak yang jadi ada anak-anak kuliah yang memang pulang balik lewat Sanga-Sanga. Banyak juga anak kuliah yang dengan nekat pulang balik kota Sanga-Sanga, nggak ngekos di Samarindanya gitu. Katanya ramai soalnya di situ ditemukan guci-guci kecil. Terus di dalam guci-guci itu ada tulang belulang manusia. Saya tanya, kok bisa? Nggak tahu, kata teman-teman saya tuh. Jadi mau ada pembangunan, nggak tahu pembangunan atau ada yang mau ngambil sampel tanah atau gimana? Karena itu daerah ini ya, daerah banyak gas bumi dan batu bara. Jadi ada ekskavator yang mau ngeruk tanah itu. Waktu dikeruk, tiba-tiba ditemukanlah guci-guci kecil, guci-guci dari zaman dulu kayaknya ya. Terus waktu mau dievakuasi itu guci-guci, tiba-tiba guci-gucinya pecah dan keluarlah tulang belulang manusia, dan itu banyak banget gucinya. Ya saya langsung speechless. Hah? Jadi selama ini saya setiap lewat situ berarti ngelewatin pekuburan tua dong, kuburan kuno. Ya udah, saya mikirnya ya udahlah. Toh juga udah diangkut juga tuh kuburan. Seterusnya saya lewat situ, saya paling cuma ngeliatin, dan itu areanya masih, saya terakhir saya ke sana tahun 2011 masih ada polis line. Tapi waktu kemarin saya iseng-iseng cek di Google Map, itu daerahnya udah ramai banget, udah ada banyak rumah. Terus yang dulu ada penemuan guci-guci isi tulang belulang itu kayaknya udah jadi kayak semacam danau gitu, karena dia kan kerukan ya, kerukan dari ekskavator, jadi dan gak ditutup lagi, jadi kayak udah jadi danau kecil gitu. Udah deh, sekian gitu ceritanya. Terima kasih udah ngedenger.